نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk kembali berkumpul dalam majlis min majalisil ilm. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian risalah Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Abu Sa'id, nama beliau Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, qala Musa, berkata Nabiullah Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Rabbku, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uuka bih. Kata Musa, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sebuah doa, sebuah kalimat yang aku jadikan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Di sini Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi sebuah kalimat yang dijadikan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh beliau alaihi salam. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa meminta sebuah doa khusus yang dijadikan sebagai zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Musa alaihi salam untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah. Qala, maka Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, semua hamba-hambamu membaca kalimat ini. Artinya Musa minta doa yang lain, doa yang spesial yang tidak dibaca oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Wahai Musa, kalau seandainya langit-langit yang tujuh beserta penghuninya selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bumi yang tujuh diletakkan pada sebuah daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, hendak ditimbang antara kalimat la ilaha illallah dengan langit dan bumi beserta tujuh lapisnya lengkap dengan penghuninya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dibandingkan tujuh lapis langit lengkap dengan penghuninya dan tujuh lapis bumi lengkap dengan penghuninya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan sangat besar kedudukan kalimat la ilaha illallah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mampu menandingi dunia seisinya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al Hakim. Beliau yakni Al Hakim mensahihkan hadis tersebut. Tayib. Yang perlu difahami, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, hadis yang kita baca dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kisah tentang permohonan Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan doa dan zikir khusus yang tidak dibaca oleh hamba-hamba Allah yang lain, kemudian diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah, hadis ini dhaif. Ya, hadis yang kita baca tadi secara derajat sanadnya dhaif, lemah. Dikarenakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dari jalan rawi yang bernama Darraj Ibnu Sam'an dari Abu Al-Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Ya, poros hadisnya bersumber pada rawi yang bernama Darraj Ibnu Sam'an dari gurunya yang bernama Abu Al-Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Darraj dha'iful hadith wa yazdadu dha'fan idza rawa an Abil Haytham. Rawi yang bernama Darraj ini rawi yang lemah. Ya, rawi yang dikatakan dhaif oleh para ulama. Kalau seorang rawi disifati dengan sifat dhaif oleh para ulama, maka hadisnya tidak diterima. Tergantung tingkat kedhaifannya. Wa yazdadu dha'fan, dan bertambah parah apabila meriwayatkan dari gurunya yang bernama Abul Haytham. Salah satunya hadis ini. Ada rawi yang dhaif yang bernama Darraj Ibnu Sam'an meriwayatkan dari gurunya yang bernama Abul Haytham, maka lengkap. Ya, lengkap ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kelemahan yang ada pada hadis ini. Tayyib. Dan juga Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau pun juga mendhaifkan hadis di atas. Kalau dikatakan dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Walaupun ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, secara makna, secara isi yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah benar. Adapun kalau dengan menggunakan hadis ini, dikarenakan hadisnya dhaif, maka tidak bisa kita gunakan sebagai hujjah. Nah, ini yang membedakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum antara hadis dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an semuanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir semuanya mutawatir, sahih, tidak diragukan ya kebenarannya. Adapun hadis yang merupakan sumber pengambilan ajaran Islam, ya, ada hadis yang sahih dan itu yang kita jadikan sebagai hujjah, ada pula hadis yang dhaif. Untuk hadis yang dhaif tidak bisa kita jadikan hujjah, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Dan ini yang perlu untuk ditekankan kepada masyarakat awam. Kebanyakan kaum muslimin, mereka kalau sudah mendengar hadis sudah dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berbahasa Arab, langsung diterima tanpa melihat apakah hadisnya dhaif ataukah hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih maka kita terima, kalau hadisnya dhaif maka tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam beragama, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan kebanyakan kebid'ahan penyimpangan dalam berakidah, kesalahan dalam mengamalkan ajaran Islam yang ada pada masyarakat awam bermula dari hadis-hadis dhaif yang disebarkan di tengah-tengah mereka dan mereka yakini sebagai ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal bukan. Kalau dikritik mereka mengatakan hadis ini walaupun dhaif tetap dikatakan hadis. Dhaif juga hadis. Gitu ya. Ini keliru ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang namanya hadis ada yang sahih itu yang kita terima, ada yang dhaif itu yang tidak bisa kita terima karena bukan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, penulis melanjutkan menyebutkan satu hadis lagi. Walid Tirmidzi rahimahullah, dan diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullah wa hassanahu, dan beliau menghasankan hadis tersebut. An Anas radhiyallahu taala an, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Anas ibnu Malik ibnu Nadhar ibnu Dhamdham Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, sahabat yang mulia dari kalangan sahabat Ansar. Beliau termasuk Al-Mukthirin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk bukti dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk doa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an dengan sabda beliau, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dan keturunan Anas ibnu Malik. Doanya siapa? Doanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dan anak keturunan Anas ibnu Malik. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan Anas ke dalam surga. Ternyata dari doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Anas bin Malik terbukti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik termasuk sahabat yang sukses, hartanya melimpah, umumnya ladang-ladang kurma di masa itu dipanen oleh para sahabat satu kali dalam satu tahun. Sementara Anas bin Malik radhiyallahu taala an diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasil panen ladang kurmanya itu bisa dipanen dua kali dalam setahun. Umumnya cuma satu kali panen dalam satu tahun, untuk Anas bin Malik dua kali dalam setahun. Masya Allah. Yang lebih mengejutkan, doa beliau yang kedua, wawaladahu, perbanyaklah anak keturunannya. Ketika wabah penyakit ta'un melanda daerah Amwas, ya di wilayah Syam kalau enggak salah, ihanibidina azani Allah wa iyakum, banyak menelan korban pada masa itu. Ya, wabah penyakit yang sangat mematikan, ihanibidina azani Allah wa iyakum, ta'un Amwas. Ya, diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah karya mereka. Korban yang meninggal karena wabah ini sangat banyak, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sampai digambarkan wilayah yang terkena wabah ta'un, ya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mengangkat jenazah keluarganya ke pemakaman karena enggak ada orang. Ya, kalau mungkin korban kerusuhan yang sempat ada, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, masih ada sebagian kaum muslimin yang lain yang bisa membawa jenazah para korban tadi ke makbarah. Ya apa enggak? Ya kan? Nah, wabah penyakit ini, ta'un Amwas yang melanda wilayah Amwas, daerah Syam, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, ini betul-betul menelan korban jiwa yang sangat banyak. Digambarkan sampai-sampai setiap rumah itu tidak bisa membawa jenazah anggota keluarganya ke pemakaman karena enggak ada orang, semuanya mati. Di sensus ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, di antara korban yang meninggal dalam wabah tersebut ada 80 orang lebih yang merupakan anaknya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Berarti berapa anaknya? Hah? Banyak. Beranak pinak ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Ya, lebih dari 80 orang. Di sini ada yang sudah punya anak sebanyak ini? Hah? Rekor sementara dipegang Ustaz Sodikun kalau enggak salah ya. Ya, itu berapa putra beliau? 30. Hah? Belum ada. Nah, kalau Hamzah, berapa Hamzah? Tayyib. Nah, itu bukti doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadisnya. Anas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis yang semacam ini disebut oleh para ulama dengan istilah hadis qudsi. Hadis yang semacam ini disebut oleh para ulama dengan istilah hadis qudsi, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Umumnya hadis itu kan ucapan Rasul atau perbuatan Rasul atau sifat keberbadian beliau. Kalau hadis qudsi, ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Qur'an, ya, bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an yuta'abbad bitilawatihi. Kalau Al-Quran, setiap huruf yang kita baca itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an, membuka mushaf, ya, alif lam mim, tiga huruf, masing-masing hurufnya ada 10 kebaikan. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Bi khilafil haditsil qudsi. Berbeda dengan hadits qudsi. Kalau hadits qudsi tidak dianggap beribadah dengan semata-mata membacanya. La yuta'abbad bitilawatihi. Kita mau baca hadits qudsi walaupun 10 halaman, ya, 10 lembar kita baca sampai berbusa sekalipun, ya, masing-masing hurufnya tidak dinilai berpahala. Baru berpahala kalau kita yakini kebenaran hadis tadi, kalau memang sahih kemudian diamalkan. Jadi pahami? Nah, kalau Al-Qur'an semata-mata kita baca, setiap hurufnya dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mahir dalam bacaannya 10 pahala pada setiap hurufnya, yang terbata-bata dalam membacanya maka satu kebaikan, satu pahala dari setiap huruf yang dia baca. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Naam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bana Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam alaihi salam, wahai umat manusia, lau ataitani, kalau seandainya engkau datang kepadaku nanti di yaumul kiamah, biqurabil ardi khataya, dengan membawa kesalahan dan dosa sepenuh bumi. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi. Berarti apa? Dosanya banyak, tidak sedikit. Mulai dari dosa kecil, dosa yang sedang, dosa yang besar, lengkap, komplit. Tidak cukup 1, 2, 3 dosa. Ribuan, jutaan. Sampai digambarkan biqurabil ardi khataya, kesalahan yang sepenuh bumi. Ya. Itu kalau dalam bentuk uang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Masyaallah, ya Hamzah ya. Orang kalau lihat hijau, kalau uang. Ini kesalahan sepenuh bumi. Tidak cukup sepenuh pulau Ambon, terlalu kecil. Sepenuh bumi, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Semuanya isinya kejelekan, dosa, kemaksiatan, dan seterusnya dari pelanggaran-pelanggaran syariat. La tusyriku bi syai'a. Namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Ini syaratnya. Datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi tapi tidak melakukan perbuatan syirik. Dari sekian banyak dosa yang dia kerjakan, dari sekian banyak kezaliman yang dia langgar, tidak ada kesyirikan padanya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Artinya apa? Semua dosa yang banyak tadi yang dibawa oleh Bani Adam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, la tusyriku bi syai'a, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini hadis qudsi yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Di dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, kathratu thawabit tauhid. Hadis ini menjelaskan betapa besar balasan pahala bagi orang-orang yang bertauhid. Wa annahu yukaffiru dzunuba mahma kathurat, dan tauhid mampu menghapuskan dosa pelakunya, pemiliknya, sebanyak apapun dosa tadi. Ingat, ada syarat yang harus dipenuhi. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, tauhid yang mampu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan pelakunya dan pemiliknya, seperti yang tadi digambarkan dalam hadis ini, walaupun punya kesalahan sepenuh bumi, ya, syaratnya adalah tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada noda kesyirikan padanya. Ya. Kalau hamba tadi datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa kesyirikan, walaupun dia datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala berpuasa, pahala haji ke Baitullah Al-Haram, pahala talabul ilmi syar'i, pahala jihad fi sabilillah, pahala berzikir, pahala ikramud duyuf, pahala berbuat baik kepada tetangga, pahala menyantuni anak yatim dan janda-janda yang tidak mampu, semuanya akan sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa kesyirikan yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya tidak boleh berbuat syirik. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, si'atu fadlillahi 'ala 'ibadihi. Hadis ini menggambarkan betapa luas rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya hamba-hambanya siapapun tanpa terkecuali memiliki tabiat mudah terjatuh dalam dosa. Itu sudah tabiat manusia. Tidak ada manusia yang suci, bersih dari dosa, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, pada dasarnya, kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi yang lain dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tanpa terkecuali senantiasa terjatuh dan melakukan kesalahan yang baru setiap siang dan malamnya. Kebiasaan manusia, ya, tabiat manusia, pembawaan manusia, fitrahnya manusia itu mudah terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan yang sama yang dia lakukan secara berulang atau kesalahan-kesalahan yang baru. Ya. Itu bukan perkara yang aneh. Kalau manusia jatuh dalam kesalahan, bukan perkara yang baru, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, kalau manusia jatuh dalam kezaliman. Karena memang tabiat manusia, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang zaluman, cenderung kepada kezaliman. Ya. Karena punya kecenderungan terhadap kezaliman, seringkali ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, kezaliman tadi mengalahkan ilmu yang dia miliki. Ya. Dia tahu kalau itu salah, dia tahu kalau itu dilarang dalam agama, dia tahu kalau itu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kecenderungan dirinya untuk jatuh dalam kezaliman, kalah ilmunya. Itu manusia. Yang kedua, jahulan. Makhluk yang bodoh, yang jahil, tidak memiliki ilmu kalau belum belajar. Ya, jangankan yang belum belajar, yang sudah belajar pun kadang ucul ilmunya. Tahu ucul ya? Ucul itu apa? Lari, lepas ilmunya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum. Dikarenakan ada dua sifat ini pada diri manusia, zaluman, cenderung kepada kezaliman, jahulan, makhluk yang jahil, bodoh, tidak berilmu sebelum dia belajar, ya, maka sangat rentan untuk terjatuh dalam kesalahan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni dosa dan kesalahan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, pintu taubat dan istighfar dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan dirinya, yang suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni semua dosa. Kalau kita tahu Allah Maha mengampuni dosa, bahkan Allah menjamin sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diampuni, maka tentunya ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagai hamba yang cerdas, hamba yang baik, hamba yang bersih fitrahnya, hamba yang pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bergegas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mendengar hadis yang semacam ini, salah satunya hadis yang disebutkan tadi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, hadis qudsi, ya, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kalau seandainya engkau wahai Bani Adam datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa dosa kesyirikan, niscaya akan aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hamba yang cerdas akan memahami hadis ini sebagai anjuran, motivasi untuk bergegas dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai ada kesalahan dalam memahami hadis ini, kemudian bermudah-mudahan dalam urusan dosa. Oh, tenang. Dosa apapun, ya, sebanyak apapun, yang penting enggak syirik diampuni. Jangan khawatir. Ya. Apalagi kalau sekedar dosa menghisap rokok, wah itu enggak ada apa-apanya. Apalagi dosa hanya sekedar minum minuman keras, oh itu enggak ada apa-apanya. Apalagi dosa menghibahi saudaranya, ah tenang, Allah Maha mengampuni dosa. Ini kesalahan yang fatal, ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kalau muncul pemahaman yang demikian ketika membaca hadis ini, berarti ada yang salah pada orang tersebut, ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, imma lisu'il fahm, mungkin dikarenakan pemahamannya yang jelek. Ya, pemahamannya ini bukan pemahaman orang-orang yang baik bersih fitrahnya, tapi pemahaman yang KW2 atau KW3. Atau yang kedua, likillatil ilm, mungkin dikarenakan kurangnya ilmu, dangkalnya ilmu yang dia miliki. Karena ilmunya dangkal, baru belajar, mungkin muncul pemahaman yang seperti ini. Ah santai, dosa-dosa dikit gak apa-apa. Tengkar dikit sama saudaranya gak apa-apa. Mukul saudaranya sampai patah hidungnya, masuk rumah sakit dan seterusnya, gak apa-apa itu. Tenang. Ya, Allah Maha mengampuni dosa. Gitu ya. Bisa jadi pemahaman ini muncul karena kurangnya ilmu orang tersebut, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyak. Atau sebab yang ketiga yang paling berbahaya, lisu'il qasdi, karena jeleknya niatan orang tersebut. Ya, hatinya jelek ingin menghancurkan Islam, hatinya jelek ingin menghancurkan sunnah, kemudian menyebarkan pemahaman-pemahaman yang berbahaya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, menempatkan dalil-dalil syar'i tidak pada tempatnya. Hadis ini seharusnya difahami oleh kaum muslimin untuk bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam dosa-dosa, khususnya dosa kesyirikan, kemudian memperhatikan kadar dan kualitas tauhid mereka, ditempatkan pada tempat yang salah, ditempatkan pada tempat tasahul, bermudah-mudahan dalam melanggar dan melakukan perbuatan dosa, menganggap bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas sehingga dia santai dalam melaksanakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang keliru, ya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Tayyib. Wa fihi aidan, di antara faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, fihi raddun 'alal khawarij. Hadis ini termasuk bantahan kepada orang-orang khawarij yang memiliki pemahaman bahwasannya murtakibul kabirah kafir. Orang-orang khawarij punya pemahaman bahwasannya pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar itu kafir. Ini salah. Kalau seandainya pelaku dosa besar itu kafir, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, lau ataitani biqurabil ardi khataya la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang datang dengan dosa sepenuh bumi. Karena orang-orang kafir jelas tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah tidak ada istilah timbang menimbang amal kebaikan, karena enggak ada kebaikan buat mereka. Ya, tempatnya jelas dimasukkan ke dalam neraka. Kalau pemahaman orang-orang khawarij itu benar, setiap pelaku dosa besar adalah kafir, maka enggak ada faedahnya hadis semacam ini, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Justru sebaliknya, hadis ini menunjukkan bahwasannya pelaku dosa besar masih dikatakan mukmin walaupun kurang kadar keimanannya, walaupun dia fasik dikarenakan dosa-dosa besar yang dia langgar, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian yang terakhir, di dalam hadis ini terdapat faedah itsbatul ba'dhi wal hisab wal jaza. Hadis ini menetapkan adanya hari kebangkitan, kemudian adanya hisab, perhitungan amal hamba, wal jaza, dan juga adanya hari pembalasan. Masing-masing kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, akan mengalami hal itu semua. Kita semua akan mati, menemui ajal kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu dan bisa menjamin bagaimana akhir kehidupannya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan setelah kita mengembuskan nafas terakhir kita, meninggal dunia, kita berpindah kepada alam barzakh, alam penantian di kubur kita masing-masing. Kalau kita termasuk hamba yang saleh, kita mendapatkan nikmat kubur. Kalau kita termasuk hamba yang kafir atau munafik atau hamba yang durhaka kepada Allah, maka kita mendapatkan azab kubur, siksa kubur, wal a'yadzu billah. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah ada alam barzakh, akan ada alam yang berikutnya, alam yang terakhir, darul baqa, alam yang penuh dengan kekekalan, yaitu yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Di situ kita dibangkitkan dari kubur kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Jangan dianggap kalau kita nanti bangkit, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenakan pakaian yang kita banggakan semasa di dunia. Tidak. Walaupun kita dikubur menggunakan jas lengkap laksana pengantin, ya, seperti orang-orang Nasara, nanti di yaumul kiamah ketika dibangkitkan tidak seperti keadaan dia dikuburkan. Dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, baik dia orang yang miskin ketika di dunia atau orang kaya sekalipun. Karena enggak ada orang mati bawa sendal. Ya. Hufatan, uratan, hurlan, dalam keadaan tidak berpakaian dan belum dikhitani, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketika dibangkitkan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dalam keadaan yang demikian kita akan menanggung setiap balasan dari amal perbuatan kita. Yang kita pikirkan pada saat itu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, adalah amal dan nasib kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mending kalau hanya dibangkitkan. Setelah dibangkitkan akan ada yang namanya hisab. Akan ada yang namanya hisab, diperlihatkan kepada kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, semua amal kebaikan dan kejelekan yang pernah kita lakukan. Kalau kita termasuk hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang durhaka, ketika dijumpai hal yang demikian dihisab dan diserahkan catatan amal kepada dia, yang ada hanyalah penyesalan dan mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ya. Ketika dibagikan catatan amal, ketika diterima oleh orang-orang yang fajir, dia mengatakan, kitab macam apa ini? Tidak ada satupun amal kebaikan, amal kejelekan, yang kecil maupun yang besar, semuanya ada. Tidak ada satupun yang luput. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun dari kalangan hambanya. Tidak akan ada istilah tertukar catatan amal kebaikannya. Tidak ada istilah tertukar amalan kebaikan Hamzah ditaruh dalam amalan kebaikan Ali. Enggak ada. Atau sebaliknya, kejelekan Hamzah tertulis, tercatat dalam buku catatannya si Ali. Tidak ada, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Atau tertukar, ya, kitabnya dikasihkan kepada tetangganya. Tidak ada, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan setelah itu ada yang namanya al-jaza, balasan dari setiap amal perbuatan kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, hadis yang demikian cukup bagi kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sebagai pengingat untuk mempersiapkan diri sedini mungkin. Allah Subhanahu wa taala hanya mempersyaratkan satu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yaitu dengan mati di atas tauhid dan tidak berbuat syirik. Mati di atas tauhid dan tidak berbuat syirik, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka tentunya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sejak sekarang ya kita memanfaatkan sisa umur kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, menghadapi hari kebangkitan, menghadapi hisab dan menghadapi balasan dari semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Adapun pembahasan yang berikutnya untuk kitab tauhid, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.